pertama di dalam bis kota sepanjang Palembang. Aku memandang, dia memandang tersenyum. Kau kerikan mata, aku pun tersimpul tertunduk malu. Duduk gelisah, ingin bertanya malu ah. Semakin gemetar dibuatnya. Antara Salemba kota membuat hatiku resah. Oh mungkinkah ku jatuh hati? Cinta, cinta antara aku dan dia di sana. Di dalam bis kota, 7 menit saja. Aku memandang, dia memandang tersenyum. Kau kedipkan mata, aku pun tersimpul tertunduk malu. Duduk gelisah, ingin bertanya malu ah. Semakin gemetar.